Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kembali syawahid al-ikhfa, poin-poin yang diterangkan oleh muallif tentang letak-letak ikhfa, bertemunya nun sukun atau tanwin ketika menghadapi salah satu huruf ikhfa yang 15. Dan telah kita lewati bahwasanya ikhfa terbagi dua, itu ikhfa yang mufakham yang dibaca tebal dikarenakan menyempitnya ruang gerak antara lidah dengan langit-langit atas, yaitu ketika menghadapi nun sukun atau tanwin tersebut dengan huruf-huruf itbaq yang empat, sad, dad, ba, dan juga dha, ditambah dengan qaf yang berharokat fathah atau dhammah. Dan yang kedua yaitu ikhfa yang muraqqaq, dibaca tipis dikarenakan jauhnya ruang gerak, luas dan melebarnya ruang udara di antara lidah dengan langit-langit atas. Tayyib. Dan hal itu tentunya ketika nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf infitah, lawan dari itbaq yaitu infitah, huruf-huruf yang merenggang jauh antara lidah dengan langit-langit atas. Sehingga ingat-ingat yang mufakham hanya menghadapi 4 huruf saja, ditambah 1 yaitu qaf dalam keadaan tertentu. Taib. Kita buka syahid yang pertama, yaitu nun sukun atau tanwin menghadapi sad di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Fadal dibaca dari kanan. Syahmi. At-Taubah ayat yang ke-100. Nun sukun menghadapi sad. Halaman 203. Tanpa bismillah. Kalau At-Taubah tanpa bismillah. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tajri tahtiha al-anhar. Tajri tahtaha. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طيب شهدنا دي الأنصار والأنصار دي بتاع تبال نون سكون من بيت صاد مفخم ya karena menyempitnya ruang udara antara lisan dengan langit-langit atas. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار. Tidak dibaca dengan tipis. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأنصار. Ini tipis. Sehingga antum bedakan antara tipis dengan tebal. Ana baca dengan tipis dan tebal. Wal ansar wal ansar. Itu perbedaannya. An dengan an. Ya. Taib. Karena naiknya pangkal lidah. Taib, faddal. Diulang lagi. Bu Hanifah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا طيب ذلك الفوز العظيم cukup sampai biihsan saja, sampai syahidnya saja. Fadal Abu Dina. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. طيب. والأنصار. Karena siap-siap penyebutan huruf shad, tidak wal ansor, tidak mendatar. Baik. Berikutnya ayat yang kedua di surat Al-Maidah. Ayat yang kedua. Al-Maidah ayat yang kedua. Halaman 106. Langsung dari syahidnya. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا syahidnya أَن صَدُّوكُمْ tidak dibaca tipis ang saddukum ya ang dengan ang saddukum perbedaannya dibaca tebal ang karena hendak menyebutkan sad ang so tidak ang so dari situ tafadhal Umar. Syana'anu A'nya dua harakat. Tayyib. Terus Mustama. طيب محمد طيب berikutnya yang ketiga surat Al-Qamar ayat yang ke-19 529 تفضل ودله syahidnya di rihan sa dengan di tebal kan di situ. Karena di depannya ada yang tipis ketika menghadapi fa. Ya, ketika menghadapi fa. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Rihan sarsaran fi rihan sa. Tidak dibaca tipis. Rihan sa. Itu tipis. Tapi rihan sa. Tidak. Tidak. Bu Maryam. Naknya sampai 5 harakat. Naknya yang 5 harakat. Rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. طيب مستمر terus. Tafadhal. Bismillah. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Baik, mustamir. Mustamir. Karena dia di kasrah sebelumnya sehingga ditipiskan, tidak mustamir. Jadi mustamir. Mir tipis. Kalau ra sebelumnya kasrah. Yang kedua zal dalam kalimat wa anzirhum. Surat Maryam ayat ke 39. Tiga ratus delapan ayat yang paling atas. Fadhil dibaca. Fadhil. Ini tipis, ya. Tipis, tidak tapi tipis wa'anzir. Wa'anzir. Tidak wa'anzir. Baik. Tafadhal. Wa'anzirhum yawmal hasrati hasrati idh qudiyal amr. Syairnya wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr. Kalau mau berhenti disebutkan ra-nya tapi tipis, tidak am, tidak idh qudiyal am. Di situ ada ra amr, ra-nya tipis saja. Tayyib. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Syaitnya وَأَنْذِرْهُمْ. Tipis saja. Yang kedua surat Fatir ayat yang ke-33. 438. تفضل شوفي. كلا بأدن يدخلون يحلون فيها من أسارر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. طيب شاهدنا من ذهب تبسا جا كما ذال ترمسك حروف انفتاح من ذهب min zahab. طيب dua harakat terus. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير من ذهب ولؤلؤا من ذهب. الشاهدين سرديدهم والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين.